Seringkali ku jalani hidup ini tak berarti. Aku berjalan sendiri tanpa harapan yang pasti. Namun tanpa ku sadari, tanganmu yang penuh kasih selalu ada menjagai diriku setiap hari. Apa yang hilang dariku, engkau pulihkan di hidupku. Lebih dari yang aku tahu, kau memeliharaku. Apa yang hancur dariku, engkau pulihkan di hidupku. Lebih dari yang aku tahu, engkau sungguh mengasihi aku. Namun tanpa ku sadari, tanganmu yang penuh kasih selalu ada menjagai diriku setiap hari. Apa yang hilang dariku, engkau pulihkan di hidupku. Lebih dari yang aku tahu, dariku, engkau pulihkan di hidupku. Lebih dari yang aku tahu, engkau sungguh mengasihi aku. Dariku, engkau pulihkan di hidupku. Lebih dari yang aku tahu, kau memeliharaku. Apa yang hancur dariku, engkau pulihkan di hidupku. Lebih dari yang aku tahu, engkau sungguh mengasihi aku. Kau sungguh mengasihi aku. Engkau sungguh mengasihi aku.